Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat yang ke-173 dari surah Ali Imran. Setelah sebelumnya kita kaji bersama tafsir ayat yang ke-172 dari surah Ali Imran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitani rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsih alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia mereka telah bersatu padu untuk menyerang kalian, fahsauhum, maka takutlah kalian pada mereka. Maka tidaklah yang demikian itu menambahi mereka kecuali semakin beriman, dan mereka menyatakan cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan Allah adalah sebaik-baik zat tempat untuk menyandarkan segala urusan. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Alladzina badalun minalladzina qablahu au na'tun. Isim mausul atau kata sambung alladzina yang artinya orang-orang yang manusia berkata pada mereka, ini dalam tata bahasa Arab jabatan katanya ini sebagai badal. I'rabnya sebagai badal dari kata alladzina yang sebelumnya, yaitu alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kemudian dalam ayat ini alladzina qala lahumun nas, ini sebagai badal pengganti dari kata alladzina pada ayat yang sebelumnya. Atau kemungkinan yang kedua ini sebagai na'at, sebagai sifat. Qala lahumun nasu ainu aimu ibn Mas'udin al-Asja'i. Para sahabat kaum muslimun, yang manusia berkata pada mereka, siapa yang dimaksud dengan orang yang menyatakan kepada kaum muslimin, yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Ini kisahnya ketika masa yang dijanjikan hampir tiba, yaitu Perang Badar jilid yang kedua atau Badrul Mau'ud, Perang Badar yang dijanjikan. Abu Sufyan berjanji akan berhadapan dengan kaum muslimin. Di pasar Badar pada tahun depan, maka Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang kafir Quraisy waktu itu merasa berat untuk mendatangi tempat yang telah disepakati, dan Abu Sufyan berharap bahwasanya Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in juga tidak memenuhi janjinya. Dia berharap Rasulullah dan pasukannya juga tidak berangkat ke pasar Badar yang dijanjikan akan terjadi pertemuan antara dua pasukan, pasukan kaum muslimun dan pasukan kaum musyrikun. Jadi Abu Sufyan juga merasa takut, sebenarnya merasa gentar kalau harus menghadapi Rasulullah dan kaum mukminun. Makanya dia membuat berbagai macam aksi-aksi pengumpulan massa, unjuk kekuatan agar tersiar berita kepada Rasul dan para sahabat bahwasanya kaum musyrikun telah memiliki persiapan yang matang. Kemudian disebutkan ketika Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i yang disebutkan oleh As-Suyuti di sini, waktu itu sedang umroh ke Makkah. Maka ini diperalat oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan rela membayar Nu'aim bin Mas'ud dengan 20 ekor unta agar Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i menghabarkan kepada kaum muslimin di Madinah berita tentang persiapan kaum musyrikun untuk menghadapi Rasul di pasar Badar, bahwasanya kaum musyrikun telah mempersiapkan pasukan yang besar dengan persiapan yang matang, personil yang dalam jumlah yang besar, persenjataan yang lengkap, dukungan moral yang kuat, dan seterusnya. Maka ketika Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i dia kembali ke kota Madinah selesai umrah, dia mulai menyebarkan berita tersebut. Dengan datangnya berita itu, ini membuat gembira kalangan kaum munafikun yang tinggal di kota Madinah waktu itu, sehingga mereka melakukan penggembosan-penggembosan. Gak usah berangkat, gak usah ikut keluar bersama Rasul alaihi salatu wassalam, biar Rasul keluar sendiri. Kalau kalian keluar, kalian akan membinasakan diri kalian. Terus diadakan penggembosan-penggembosan, sebagian terpengaruh. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk memenuhi janjinya, maka beliau bersiap untuk tetap keluar, meskipun kalau seandainya enggak ada seorang pun dari para sahabat yang berangkat, maka beliau akan keluar sendiri. Ketika disampaikan manusia sudah bersatu padu, kaum musyrikun sudah bersatu padu dengan persiapan yang matang, persenjataan yang lengkap, perbekalan yang sangat cukup, apa kalian tidak takut? Kalian percuma menghadapi kekuatan yang demikian besarnya. Maka setelah mendapatkan motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bangkitlah semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena Rasul tetap bertekad untuk memenuhi janjinya, maka para sahabat menyatakan kesanggupannya untuk tetap keluar bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Allah hilangkan rasa takut dari dada-dada mereka. Maka keluarlah Rasul alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk memenuhi janjinya menuju ke pasar Badar, pasar musiman tiap tahun yang diadakan selama 8 hari. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memobilisasi pasukannya, berangkat menuju Badar pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Beliau berangkat bersama kurang lebih 1.500 pasukan dengan 10 pasukan berkuda. Komando peperangan, ya, bendera peperangan diserahkan pada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mendengar kesiapan kaum muslimin untuk tetap berangkat ke Badar, ini menjadikan Abu Sufyan mengurungkan niatnya, sehingga mereka tidak jadi bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Itu kisah Nu'aym bin Mas'ud Al-Asja'i. Jadi bayar 20 ekor unta untuk menyebarkan berita tentang besarnya kekuatan dan persiapan kaum musyrikun agar mental kaum muslimin menjadi jatuh. Dia menyatakan innan nasa, yang dimaksud dengan sesungguhnya manusia-manusia, siapa? Abu Sufyan wa ashabahu, yaitu Abu Sufyan dan pasukannya. Qad jama'u lakum al-jumu'a liyasta'silukum, mereka telah mengumpulkan pasukan besar untuk menumpas kalian. Al-jumu', ini pasukan yang terkumpul dalam jumlah yang besar. Liyasta'silukum, untuk menghabisi kalian seakar-akarnya. Fahsauhum, maka takutlah kalian pada mereka. Wala ta'tuhum, jangan kalian mendatangi mereka. Mendapatkan teror yang demikian itu, bukannya kaum mukminin merasa takut dan mengurungkan niatnya untuk menyertai nabinya. Bahkan disebutkan oleh Allah, Allah hilangkan rasa takut dari dada-dada mereka. Fazadahum dalikal qawlu imanan ay tasdiqan billahi wa yakina. Justru penggembosan yang dilakukan oleh munafikun ini semakin menambah keimanan mereka. Justru ucapan Nu'aym bin Mas'ud Al-Asja'i yang menyatakan Abu Sufyan sudah melakukan persiapan demikian-demikian, jangan kalian keluar, jangan kalian berangkat, percuma kalian kalau harus berperang melawan kekuatan yang besar. Ucapan itu justru semakin menambah keimanan kaum mukminin. Semakin bertambah pembenaran mereka terhadap Allah, keyakinan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa qalu hasbunallah, dan mereka menyatakan cukup bagi kami Allah, kafina amrahum, Allah yang akan mencukupi kami akan urusan mereka. Wa ni'mal wakil al mufawwadu ilaihil amru huwa wa kharaju ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wafau suqa badrin wa alqallahu ruba fi qalbi abi sufyan wa ashabi falam ya'tu wa kana ma'ahum tijaratun faba'u wa rabihu. Para sahabat menyatakan Allah sebaik-baik tempat untuk menyandarkan segala urusan. Ai al-mufawwadu ilaihil amru. Allah tempat untuk menyerahkan segala urusan. Kami bertawakal kepada Allah. Kami tidak bertawakal dengan kekuatan kami, dengan besarnya jumlah kami, dengan personil kami. Kami serahkan urusan kami kepada Allah. Maka demikian, akhirnya mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka sampai ke Pasar Badar. Maka di saat yang sama Allah lemparkan ar-ra'ub, rasa takut yang besar, yang dahsyat di dalam hati Abi Sufyan dan pasukannya. Falam ya'tu, akhirnya mereka tidak jadi mendatangi tempat yang mereka janjikan. Wa kana ma'ahum tijaratun, bersama kaum muslimin waktu itu membawa barang-barang dagangan dalam jumlah yang sangat besar. Faba'u wa rabihu, maka di pasar musiman Badar yang diadakan selama 8 hari yang didatangi oleh bangsa Arab, akhirnya mereka menjual barang-barang dagangan mereka. Wa rabihu, dan kaum mukminin waktu itu balik dengan membawa keuntungan yang besar. Tidak jadi perang, bahkan mereka mendapatkan keuntungan yang besar, bisa berjual beli dengan aman. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Akhirnya mereka, pasukan kaum muslimun yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka balik dengan membawa kenikmatan yang besar dari Allah dan membawa anugerah yang besar. Tidak menyentuh mereka kejelekan, dan mereka lebih mengikuti keridhaan Allah, dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang sangat agung. Disebutkan dalam ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya, ketika kaum muslimin mendapatkan teror yang ditebarkan oleh Abu Sufyan dan pasukannya, yang dengan itu mereka berharap memunculkan rasa takut dalam hati-hati kaum muslimin agar mereka mengurungkan niatnya untuk pergi ke Badar, maka Allah balikkan faktanya. Ancaman itu justru semakin menambah keimanan kaum muslimin kepada Allah. Semakin mereka membenarkan Allah, semakin mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menyatakan Allah yang akan mencukupi kami, Allah yang akan menolong kami, Allah tempat kami bersandar, kami bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal yang tinggi, mereka berangkat. Meskipun dengan jumlah personil yang sangat sedikit dibanding dengan kaum musyrikun, hanya 1.500. Itu pun pasukan berkudanya cuma 20. Namun mereka keluar dengan membawa barang dagangan dalam jumlah yang besar. Sehingga ketika tidak terjadi peperangan, mereka bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjual beli. Sehingga mereka balik ke Madinah, disebutkan dalam ayat ini, dalam keadaan membawa nikmat yang besar dari Allah. Maka disebutkan, ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, fangqalabu ay raja'u min badrin binikmatin min Allah wa fadlin ay bisalamatin wa ribahin lam yamsashum su'un min qatlin aw jurhin wattaba'u ridwanallah bi ta'atihi wa bi rasulihi fil khuruj wallahu du fadlin azim ala ahli ta'atihi. As-Suyuti menafsirkan, maka mereka engkolabu, roja'u, mereka balik dari Badar menuju Madinah, pulang ke Madinah dengan membawa kenikmatan yang besar dari Allah dan juga membawa anugerah keutamaan dari Allah berupa keselamatan jiwa mereka dan keuntungan duniawiyah. Selamat mereka dari peperangan sehingga tidak ada yang terbunuh. Membawa keuntungan yang besar karena mereka bisa jual beli sehingga meraup keuntungan yang besar. Lam yamsashum su'un. Enggak ada kejelekan yang menimpa mereka. Apakah berupa terbunuhnya salah seorang di antara mereka atau terlukanya salah seorang di antara mereka, enggak ada. Selamat semuanya. Yang demikian itu karena mereka lebih mengikuti keridhaan Allah. Bukan mengikuti perasaan. Bukan mengikuti isu-isu yang ditebarkan oleh manusia, tidak. Ini sifat karakter yang harus ada pada setiap muslim. Terlebih di masa sekarang. Kalau kita mengikuti berita yang ada yang tersebar di medsos, di media massa, akan menjadikan jiwa kita itu kecil. Apakah tersebarnya sekarang wabah yang mematikan, wabah corona ya, virus corona, orang-orang barat ketakutan yang luar biasa, atau berita yang lainnya. Maka kalau enggak ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, enggak ada tawakal kepada Allah dan Rasulnya, maka jiwa kita akan dibikin resah, gelisah. Gak bisa kita menjalani kehidupan kita dengan ketenangan. Beda dengan karakter seorang mukmin yang dicontohkan oleh para sahabat. Mendapatkan berita buruk demikian kekuatan musuh, mereka sudah siap sedia untuk membumi hanguskan kalian, menghancurkan kekuatan kalian. Bahkan sampai yastasilukum, artinya menghabisi kalian seakar-akarnya, menumpas kalian seakar-akarnya. Dalam keadaan kaum muslimun persiapannya biasa-biasa, baik perbekalan maupun persenjataan. Pasukan yang berkuda hanya 20 orang, yang lainnya jalan kaki. Dalam keadaan berita tentang kekuatan besar musuh sudah sampai pada mereka, tapi karena mereka memiliki yang pertama al-iman kepada Allah, memiliki takwa kepada Allah, dan mereka memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah, sehingga dengan itu mereka lebih memilih keridhaan Allah. Apa keridhaan Allah? Ketika mereka mau mentaati syariat Allah, mengikuti bimbingan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka yakin disitulah letak keberkahan. Di situ keberkahan. Ketika seorang muslim dalam menjalani kehidupannya mengikuti bimbingan Allah dalam kitab sucinya dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah, disitulah keberkahan. Bukan mengikuti berita yang tersebar yang mayoritasnya penuh dengan berbagai macam kadzibat, kedustaan-kedustaan. Dengar wabah corona, cemas sudah, takut. Dengan rasa takut yang membuat mereka tidak bisa konsen lagi untuk beribadah kepada Allah. Sudah keluar batas ini. Padahal sikap yang harus diambil oleh setiap muslim tidak demikian. Ta'un atau yang diistilahkan sekarang dengan istilah pandemi, itu sudah ada dari zaman dahulu. Ta'un itu ayatul rijzi, tanda-tanda kekuasaan Allah yang memang apa dahsyat. Dengannya Allah ingin menguji hamba-hambanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau kamu mendengar ada pandemi sebuah penyakit di satu daerah, jangan kamu pergi ke sana. Kalau kamu berada di daerah yang di situ ada wabah atau taun, jangan kamu keluar darinya. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dituntunkan untuk mubasharatul asbab, menempuh sebab yang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam kejelekan, dan menempuh sebab untuk menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada kejelekan. Dengan apa? Kita bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, menambah amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan itu kita akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Dengan mereka mengikuti keridhaan Allah, dengan mereka menjaga Allah, mentaati Allah, mengikuti bimbingan Rasulnya untuk keluar bersama Rasul alaihi salatu wasalam, disitulah penjagaan Allah akan datang. Wallahu fadlin azim, Allah zat yang memiliki karunia yang agung. Ala ahli ta'atihi, anugerah agung, anugerah Allah yang besar ini Allah berikan pada orang-orang yang mentaati Allah. Maka dengan kita mengikuti apa yang telah diteladankan oleh para sahabat, manusia-manusia yang paling mulia di kalangan umat ini, maka kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Dengan kita mengerti ilmu, dengan kita bisa mengamalkannya, terus untuk berusaha meraihnya, menggapainya, mempelajarinya, disitulah letak kebahagiaan. Jangan seperti ucapan seorang penyair yang menyatakan dalam syairnya, idza kana yu'dhika harrul masib wa karbul kharib wa bardus sita wa yulhika husnu zamanir rabi fa'ahduka lil ilmi kulli mata. Kalau membuatmu sakit panasnya musim kemarau, beratnya musim gugur, dinginnya musim penghujan, kemudian membuatmu lalai indahnya musim semi, maka waktumu untuk mencari ilmu itu kapan? Padahal dengan ilmu yang akan meningkatkan iman dan takwa kita, tawakal kita kepada Allah. Dengar sedikit isu, resah. 6. Takut, gelisah. Ketika berada di masa-masa yang aman, dibuat foya-foya, dibuat senang-senang, lalai dari mengingat Allah. Kalau demikian keadaannya, waktu kita untuk menggapai kemuliaan akhirat itu kapan? Maka butuh mujahadatun nafas, kita itu untuk memaksa diri kita untuk menempuh jalan-jalan kebaikan yang dengannya akan menambah keimanan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Berusaha untuk terus menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari akidah yang sahihah, adab-adab yang mulia yang dituntunkan oleh Rasul, belajar tentang fikih ibadah kita. Ini perkara yang penting. Kalau kita tersibukkan dengan berbagai macam urusan-urusan duniawiyah kita, kapan waktu kita untuk menimba ilmu itu kapan? Harus disempatkan, harus diluangkan. Umar Ibn Khattab di tengah kesibukannya yang harus mengurus keluarganya, gak mungkin untuk bisa menghadiri majelis Rasul setiap saat, maka beliau memanage waktunya, janjian dengan tetangganya, hari ini aku akan bekerja, kamu yang turun bermajelis dengan Rasul. Sepulang kamu dari majelis Rasul, sampaikan apa yang kamu dapat dari sana. Besok aku yang turun, kamu yang kerja. Apa yang aku dapat dari Rasul, aku sampaikan pada kamu. Ini cara para sahabat untuk meningkatkan iman mereka kepada Allah, takwa mereka kepada Allah, tawakal mereka kepada Allah. 6. Dengan semangat yang tinggi, dengan mujahadah. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.